بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد kita lanjutkan kembali kajian Alfiyah Ibnu Malik Al-Waqfu tentang waqaf. Qala rahimahullah, tanwina nisra fathij al-alifa waqfan wa tilwa ghairi fathinin khidfa tanwina nisra fathij al-alifa waqfan wa tilwa ghairu fathin ihdifa wahdif li waqfin fi siwat tirari silata ghairu fathi fil idmari wa ashbahat idan munawwanan nusib fa alifan fil waqfi nunuha qulib wa khatfu yal manqusi ditanwini ma lam yunsoba awla min subutin fa'lama wa ghairu ditanwini bil aksi wafi nakhwi murin luzumu ratil yakufi wa ghair hatta niti min muharraki sakinhu awkif ra'imat taharraki أو أسمم الضمة أو كف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا إنقفا محرقا وخرقات انقلا للساكن تحرك لا يحضلا ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وقوف نقلا وَنَقْلُ إِيُّقْدَمْ نَذِيرٌ مُمْتَنِعٌ وَدَقَ فِي الْمَهْمُوزِ لَيْسَ يَمْتَنِعٌ فِي الْوَقْفِ تَتَأْنِثِ لِسْمِهَا جُئِلْ إِلَمْ يَكُنْ بِسَاكِنٍ صَحَابُ سِلْ وَقَالَ ذَا فِي جَمْءِ تَسِيخٍ وَمَا ضوها وغير ذين بالأقس تما وقف بها السقط على الفعل المعل بحذف آخرين كأعطي من سأل وليس ختما في سوى ما كأي أو كيأي مأزوما فرأي ما رأو وما في الاستفهام إن شرط حذف أعرفها وأولها لها إن تقف وليس حتما في سوى من خفضا اسم كقولك انقضاء مقتضى ووصل ذي الهاء أجز في كل ما حرك تحرك بنا إن لزما ووصلها بغير تحرك بنا أدم شد في المدى مستحسنا وربما أوتي لفظ الوصل ما للوقف نثرا wafasa muntazima. Nah, pembahasan tentang al-waqfu fihi masail. Al-mas'alatul ula, al-waqfu huwa قطع النطق عند آخر الكلمة Masalah yang pertama yang dimaksud dengan waqaf itu ialah

Ali Imran ayat 8. Lafaz idan kalau diwakaf maka nunnya diganti alif, dan ini adalah bacaan qira'ah sab'ah dalam firman Allah Ta'ala walan tuflihu idza abada, Al-Imran ayat 8. Al-Mas'alat wal-Khamisa. Wa kadhalika nunu tawqid al-khafifati. Wa kadhalika nunu tawqid al-khafifatu. نحو قوله تعالى لنسفعا العلق ayat 15. Wayaktuban kadzalika ay bil alif, nun taukid khafifah kalau diwakaf seperti contoh firman Allah Ta'ala lanasfa'a dan juga yaktuban, maka wakafnya pakai alif lanasfa'a yaktuba, ya. Al-Mas'alatu As-Sadisa. Wa Rahmah. Ali Imran ayat 8. Bilha'i. Ay yuqafu alaiha bilha'i. Taqulu rahmah bil ha'i badalan alif ta. Untuk

alal muharraki alladhi laisa ha at-ta'nithi khamsatu awjuhin. Ahaduha antaqifa bisukun wawal aslu. Nahu Ja'a Zaid Asani antaqifa biraumi. Wahuwa ikhfa us-sauti bil haraka. Nahwu Ja'a Zaidu, Ja'a Zaidu, Ra'aitu Zaidan, Martu bi Zaidi, itu sama adanya harokatnya, tapi dibaca apa ini? Raum, yakni suaranya disamarkan. Ja'a Zaid. Ra'aitu Zaid. Martu bi Zaid. Ya, gitu. Ini bacaannya. Wakofnya pakai raum. Raum itu menyamarkan suara harokat sebetulnya, ya. Nah, Tharif antaqifa bil ismami. Wa